hitam dan gelap merengku. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hey! Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada lagi jual beli. Mumpung kamu masih jual beli, sebagian infakkan. Buat apa? Buat nanti kalau kamu sudah enggak bisa jual beli lagi, yaitu kalau kita sudah meninggal. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengetuk hati para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa zakat mal, infak dan sedekah ke Majelis Taklim Radio Kayu Manis dalam rencana pembebasan tanah dan pembangunan rumah yatim piatu dan miskin. Bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari para darmawan dapat disalurkan melalui rekening kami, Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi, nomor rekening 005004228 atas nama Majelis Taklim Radio Kayu Manis, atau dapat menghubungi telepon 822-8178 dengan Bapak Harlono. Cinta mama untukmu. Kusentuh lembut tanganmu. Lembutnya. Aduh, kenapa sih? Tutup-tutup sayang. Mama lanjutin ya puisinya ya. Kubelai lembut pipimu. Halus sekali. Aduh, kok malah tambah nangis sih? Kenapa sayang? Puisi mama jelek ya sayang. Selembut apapun sentuhannya, kalau tangannya kasar, kerasanya kasar. Makanya pakai Rinso Antinoda dengan aloe vera yang menjaga kelembutan tangan. Kalau tangannya lembut, kusentuh lembut tanganmu. Lembutnya. Selanjutnya, nama kau? Ahmad. Alamat kau? Di Jakarta. Telepon rumah? Maaf, belum ada, Pak. Gimana kau ini? Hari gini belum punya telepon rumah? Sudah ngajuin sih, Pak, tapi belum ada sambungan baru. Telat kali kau. Kan ada FlexiHome. Pengen punya telepon rumah tanpa nunggu lama? Pasang FlexiHome. Telepon rumah tanpa kabel berteknologi CDMA dengan berbagai fitur setara handphone. Bisa SMS, internet, dan banyak lainnya. Pasang sekarang juga dan dapatkan gratis pasang sambungan baru 60 SMS per bulan serta akses internet hingga 2 MB per bulan. Info lengkap, telepon 147, kunjungi plaza Telkom terdekat atau klik www.telkomflexi.com. Selanjutnya, nama? Susi. Alamat adik? Bogor. Telepon rumah adik? Belum ada, Bang. Kasihan. Abang pasangin Flexi Home ya. Telkom Flexi, bukan telepon biasa. Dahulu kala ada seorang tabib sakti yang mampu mengobati segala macam luka. Apakah gerangan rahasia si tabib sakti? Tolong Pak Tabib, si Kuncung jatuh, tidak mau diobati. Darahnya keluar terus. Gampang, tinggal olesi minol. Tidak perih toh, selanjutnya. Duh, punggung saya memar Pak Tabib, banyak kan angkut-angkut. Enteng, tinggal olesi minol. Ayo berikutnya. Aduh, Pak Tabib, tangan saya kena air panas. Wah, beres sekali, tinggal olesi minol. Gimana, mari toh semuanya. Heran aku, sopo toh si minol ki? Belum tahu ya, minol obat luka 3-in-1. Ampuh untuk luka kures, luka memar dan bakar. Pokoknya apapun lukanya, minol obatnya. Dioles, ndang marine. Lah, jadi minol toh yang selama ini sakti. Weleh, kalau gitu saya beli minol saja, biar ndak usah kesini lagi. Habis tabibnya mahal. Iya, saya juga. Lah, terus saya gimana? Duh, mati aku. Minol obati luka tanpa rasa perih. Produksi Industri Jamu, Sari Sehat, Magelang. Banting satu hari untuk besok pagi Selasa tanggal 12 April 2005 berlaku di Hero Jabotabek. Susu fresh make plan merek Indomilk ukuran 950 ml hanya Rp7.500 per kotak. Anda menghemat Rp1.100 per kotak. Kemudian Molto Softener ukuran 1,8 liter untuk semua varian hanya Rp11.950 per poh. Anda menghemat Rp2.950 per pohnya. Anda yang belum belanja hari ini masih ada kesempatan untuk beli produk banting satu hari di bawah ini. Banting satu hari untuk hari ini Senin tanggal 11 April 2005. Semangka merah non biji A hanya Rp195 per 100 gram. Anda menghemat Rp70 per 100 gram. Kemudian air mineral cup merek Aqua isi 48 ukuran 220 ml hanya Rp9.990 per karton. Anda menghemat Rp4.410 per karton. Kami membuka kesempatan untuk pelanggan Hero menyumbang korban gempa Nias melalui kasir Hero. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, astaghfirullah. Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah takkan lupa selama-lamanya. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat. Takutlah siksa yang baik, pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta, merupakan pelajaran yang kedua, B2, ya. Kasih terlebih dahulu ya, kita sama-sama akan menyimak pelajaran yang pertama disampaikan Ustazah Hajah Nur Asia Jamil. Ini kaset dulu Mas Andi. Ini surat Bani Israel ayat 53 sampai ayat 64 terlebih dahulu, yang merupakan pelajaran pertama. Baik, silakan Mas Andi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi pelajaran yang pertama, menyimak surat Bani Israel, surat ke-17 atau surat Al-Isra di halaman 229 untuk ibu dan bapa yang memiliki Al-Quran yang sama, Al-Hakim Al-Azim. Dimulai dari ayat ke-53 sampai ayat 64. Dan untuk besok adalah ayat 65 sampai ayat 77. Jadi kita terus beruntun Ibu ya. Dipersiapkan itu hari ini 53 sampai 64. Besok 65 sampai 77. Tentu malam ini tidak ditadaruskan karena ini adalah jatah malam untuk kelas B. Kelas B kita akan membaca surat-surat pendek diawali dari surat Al-Fatihah ya. Nanti silakan Ibu dan Bapak bertelepon mencoba di 857-8989 akan kita coba nanti. Namun sebelumnya, seperti sudah kami sampaikan untuk tidak lupa pemahaman kita. Jadi selalu diktat A, diktat B, diktat C ini adalah kami rekam, kami buat dalam komputer. Jadi sebelum acara dimulai, 5 menit disisihkan. Malam ini adalah untuk diktat B. Walaupun nanti ada pelajaran diktat C untuk mengejar target terlebih dahulu. Supaya jadi CD dulu, supaya jadi kaset dulu. Setelah itu nanti kita setiap hari dijatahkan 5 menit. Misalkan malam ini adalah B, besoknya A, besoknya C, gitu terus ya, insya Allah ya, setiap malam. Supaya diktat kita bermanfaat, ilmu kita tidak lupa. Baik, untuk malam ini rekaman ulangnya adalah diktat B. Halaman 4 dimulai. Ini adalah mengenal idhar. Saat nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idhar. Ingat huruf idhar. Ahaho agoha. Ahaho agoha. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idhar. Dibaca jelas. Bukan dihentak. Dibaca jelas bunyi N-nya. Bunyi tanwinnya N-nya. Untuk pemula belajar dihentak tidak masalah. Tapi setelah itu jangan ada hentakan. Baik. Kita coba nanti halaman 4. Ya, diktat B. Kemudian nanti kami berikan kesempatan untuk bertadarus suratul Fatihah. Setelah itu nanti ada pelajaran diktat C. Karena ini mengejar target terlebih dahulu. Mohon maaf ya. Karena jatah kelas B. Jadi 2 hari sekali ya teori kita. Menghabiskan diktat C terlebih dahulu. Setelah selesai nanti kita perbanyak prakteknya. Jadi nanti untuk Ustazah Khomsah siap di halaman 7 diktat C-nya. Baik. Kini kita masuki pelajaran yang kedua, menyimak diktat B, halaman keempat tentang idhar. Silahkan Mas Andi. Baik, kita coba. Nah, halaman keempatnya dari Idan Abada, Ustazah. Iya, keempat. Idan Abada. Idan Abada. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Raqibun atid. Raqibun atid. Fi jannatin aliyah. Fi jannatin. Jannatin yeah. Fi jannatin aliyah. Kullu syai'in halik. Kullu syai'in halik. Hamimun hamima. Hamimun hamima. Bi'alsinatin hidad. Bi'alsinatin hidad. Innahu amalun ghairu salih. Innahu amalun ghairu salih. Wa mathalu kalimatin khabisah. Wa mathalu kalimatin khabisah. Baik Ustazah, ya. Yang ini sa-nya perlu diulang lagi. Ini agak susah, kadang-kadang orang bacanya sama antara sa dan sin. Wa masanya diulang lagi. Wa masalu kalimatin khabisah. Wa masalu kalimatin khabisah. Terus. Kunu qiradatan khasi'in. Kunu qiradatan khasi'in. Ini adalah semua tanwin. Tanwin berhadapan dengan huruf idhar. Idan abada itu tanwin. Patah tain ketemu alif. Alif yang kedua yang diperhitungkan. Kemudian yang kedua wajan natin itu tanwin ketemu. Tanwin di sini unsurnya 3. Bisa patah 2, patah tain, tanwin. Kasroh 2, kasroh tain, domah 2, domah tain. Wajan natin di sini kasroh tain ketemu alif. Rokibun itu domah tain atau tanwin ketemu ain. Boleh ibu dan bapak mengucapkan di situ cukup dengan tanwin saja. Atau dilengkapkan rokibun anti adalah domah tain ketemu ain atau tanwin ketemu ain, sah-sah saja. Fi jannatin aliyah itu tanwin atau kasroh tain ketemu ain. Kullu syai'in halik itu kasroh tain ketemu ha. Hamimun hamima itu juga hukum idhar masih. Tanwin atau domah tain ketemu ha. Baik, itu adalah contoh setiap hari kita sampaikan walaupun mungkin 2-3 menit untuk tidak lupa diktatnya terus. Baik, sebelum kami mencoba pada diktat C halaman ke-7 tentang huruf bertasydid dibaca ganda, dibaca dobel dengan Ustazah nanti, Ustazah Khomsah. Baik, kami berikan kesempatan dulu untuk ibu dan bapak kelas B yang ingin mencoba suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah atau menghafal, boleh ya. Dibaca atau dihafal. Benar enggak sih sholat saya selama ini? Fatihahnya benar enggak? Teleponnya di 857-8989 ya. Kita coba. Sudah ada yang masuk ya. 857-8989. Itu nanti yang coba kita coba ya. Belum ada nada. Ah, sudah ada nada. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Nining. Silakan Mbak Nining. Mau dihafal apa dibaca? Baca. Mau ditanya enggak tajwidnya? Siap. Entar. Keluaran alif. Keluaran aliyah teh harus pinter atuh. Ah, sok silakan dibaca. Ya. Jangan ragu-ragu, lepas aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Ya, lepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Radionya dikecilkan tuh. Radionya kecilkan sedikit. Iya. Ar-Rahmanirrahim. Sayur bagikan kurang garam, digaremin yang mantap. Artikulasinya mengucapkannya yang mantap. Ar-Rahmah. Kalau ini Ar-Rahman kayak males. Lepas suaranya, yuk. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Radionya dikecilin dulu deh. Kalau bisa beli earphone, headphone tuh yang ke telinga itu enggak mahal dan enggak ngejuit jentinya. Ya, enggak feedback. Yuk. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan shin, sholat baso. Senang baso enggak? Sholat baso. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada anginnya. Kayak orang bersiul, anginnya sedikit. Ihdinas baso. Baso, coba bilang baso. Baso. Enggak, itu sariawan. Baso. Baso. Sholat. Salat. Nah, ihdinas siro, coba. Ihdinas siro. Nah, gitu. Ya, begitu. Mustaqim. Nah, ini juga so juga. Siro. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bi'a'ain. Bi'alaihim. Bi'alaihim waladda. Kurang mantap doanya. Walab. Monyong mulutnya. Waladolin. Madlaji musakol kalim. Yuk. Waladolin. Bukan. Itu madal. Do. Waladolin. Ya, begitu. Nggak usah sambil senyum ya. Kecuali kalau diajak senyum baru sodako. Ya. Makasih, Mbak Nini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang lainnya silakan sebelum kami nanti akan belajar bersama Ustazah Khomsah ya. Kita teruskan diktat C-nya. Jadi insya Allah pendengar tidak akan rugi menyimak Radio Kayu Manis. Karena semua aspek insya Allah akan kelas A-nya juga terbawa, B-nya juga, C-nya juga. Jadi kelas A pemula itu malam Minggu, malam Senin khusus kelas A. Kemudian malam lainnya itu gantian. Seperti malam ini kan kelas B nih, ya, surat pendek. Besok malam kelas C-nya gitu ya. Baik. Di 857 Ibu ya. 857-8989. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Eka. Eka di mana? Di Di Depok. Di Depok. Pakai handphone punya papa ya? Punya mama? Iya. Radionya dikecilkan ya? Iya. Dibaca apa dihafal? Dibaca. Dibaca. Yuk silahkan. Radionya dikecilkan ya sedikit ya. Nah, silahkan. Ayo, Eka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Pendek, doanya pendek. Ini nak. Iyyaka na'budu wa, segera ke itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Eka kelas berapa sekarang? Kelas 2. 2 apa? 2 SMP. SMP? Oh, saya pikir masih SD suaranya, imut-imut. Eka sudah bagus, tinggal di ro-nya jangan terlalu banyak ya. Ar, biasa aja. Arroh, ya. Sedikit itu. Baik, terima kasih Eka. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, gantian. Mamahnya masuk, boleh. Bapaknya masuk, cucunya, eyangnya, neneknya. Kita kan ingin masuk surga bareng-bareng, toh. Ngajak saudara kita. Hei, kamu gak bisa baca Quran ya? Dengerin kayu manis tuh, gitu. Itu juga ibadah, ya Allah. Orang mau belajar, bisa, itu pahalanya terus untuk ibu dan bapak yang ngajak. Saya punya doa saja biar kayu manis, biar majelis taklimnya tetap jaya, biar ada dalam ridho Allah, jalan terus programnya. Itu juga doa betul. Wah, kebetulan saya ada dana bantu. Itu kan program pemberantasan buta huruf Al-Quran kan perlu diktat. Ah, saya mau bantu beliin diktatnya, silahkan. Itu juga ibadah ya. Ya sekarang rumah yatimnya kan insya Allah nih Ibu aja, Ibu Endang ya. Insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan. Baik, di 857-8989. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan saya, Waalaikumsalam. Dengan Fida. Sida? Fida. Fida, di mana ya. Fida? Di Cibarusah. Cibarusah, Cibarusah mana? Cikarang. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. SMA, ya ini suaranya udah berat ya. Tadi 2 SMP. Dibaca apa dihafal? Iya. Mau dibaca apa dihafal? Dibaca. Dibaca aja dulu ya, nanti kapan-kapan dihafal. Kan ya, suka dipakai sholat. Iya. Ya, silahkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah makan belum, Nak? Hah? Udah. Yang semangat. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas suaranya. Ya. Tapi jauhkan dengan teleponnya kalau lagi kencang suaranya ya. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak bisa air kayaknya ya. Enggak apa-apa. Ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. An'am. Bedakan. Ya. Saya ulang. Siratal ladzina an'amta. Bukan. An'am. Bibirnya ditangkap kedua. An'amta. An'am. Ya, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah bagus, di ladzinya agak rapuh sedikit ya. Siratal ladzi, bukan ladi, ladzi. Sudah bagus, ada ya. R. Jessica juga R-nya enggak bisa, enggak apa-apa, itu pada ada di sononya ya. Tapi ya, latihan perlu R ya. Ro ro. Iya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Setelah ini kita belajar diktat C halaman 7. Iya, ini pelajarannya agak susah ya. Mad, tentang mad-mad. Itu. Ustazah siap ya. Ya, teorinya di halaman 33, 34 itu, 35. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa ini? Dari Fatma. Di mana Ibu? Di Cibinong. Cibinong, iya. Saya belajar Pak Ustaz. Baik, silakan. Nanti mau ditaruh di C apa B? Oh iya, sok baca aja dulu ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bu, E-nya jangan ada. Bis aja. Bis ya. Jangan ada E-nya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta an'am satu alif satu ain Siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti di situ boleh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sudah bisa ke C juga. Coba tadi kita bisa. Nanti aja ya. Nanti. Ini Anda mau pelajaran dulu, mau teori dulu nih ya. Iya. Nanti boleh. Besok kan nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi ya. Sudah selang-seling. Boleh di C. Boleh nanti, tapi jangan malam nanti. Ya, kasihan yang lain ya, kasih kesempatan dulu. Nanti malam 2 hari setelah ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mencoba teori halaman 7. Assalamualaikum Ustaz. Ustazah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan teorinya halaman ke-7 ya. Ya. Diktat C. C. Ini direkam, ini diulang-ulang nanti. Jadi setiap hari itu disisihkan waktu 2 atau 3 menit rekamannya gitu ya. Jadi insyaallah pelajaran kita tidak lupa. Saya kan enggak bisa ngikutin ya. Nanti untuk instruktur ada CD-nya, untuk para pengajar ada CD-nya, ada kasetnya gitu ya. Untuk belajar. Baik Ustazah, di halaman ke-7 ini huruf bertasydid dibaca ganda. Inilah yang seringkali pemula sulit ya. Kalau bukan pemula berarti enggak sulit. Ustazah baca aja ya. Baca nanti saya yang ngikutin. Silahkan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaha. Yunasihu. Faddala Yufaddilu Yufaddilu Hatta khotoa. Khotoa. Yuhotiu. Sepertinya gampang. Di to ini mulut kita dimonyongkan ya Ustazah ya. Iya. Yuhot do. Yuhotiu. Nazofa. Jadi tadi ada juga Ustazah begini. Dia to-nya betul. Tapi ke bawah ke hamzah seperti ini. Yuhotiu. U-nya lupa, dia masih di mulutnya belum dibuka lagi. Yuhotiu biasa. Yeah. Nah, nazafa. Yunazifu. Yunazifu. Sa'aba. Sa'aba. Yusa'ibu. Yusa'ibu. Saghara. Saghara. Yusaghiru. Yusaghiru. Kabara. Belajar harus penuh dengan sukaria, karena ini belajar yang menjenuhkan. Kita seperti tengah menikmati musik, kaki kita bergoyang, tangan kita gerak. Ini kan, ini Ustazah, tangan saya juga gerak-gerak terus biar enggak jenuh. Kabara. Yukabiru. Yukabiru. Rattala. Rattala. Yurattilu. Yurattilu. Asara. Sa ya, ujung lidah ya. Sa. Ya. Asara. Asara. Yu'asiru. Yu'asiru. Ajala. Ajala. Yu'ajilu. Yu'ajilu. Nah sekarang dari atas turun ke bawah. Tadi kan ke samping Ustazah ya. Oh iya. Nasoha khoto'a. Yuk silakan Ustazah. Nasoha. Nasoha. Khoto'a. Khoto'a. So'aba. So'aba. Kabbaro. Kabbaro. Asfaro. Asfaro. Masih halaman 7 ke atas sekarang. Yunassihu. Yunassihu. Yunassihu. Yukhoti'u. Yukhoti'u. Yusa'ibu. Yusa'ibu. Yukabbiru. Yukabbiru. Yu'athiru. Yu'athiru. Fabbala. Fabbala. Nazzafa. Nazzafa. Saghara. Saghara. Rattala. Rattala. Ajjala. Ajjala. Yufaddilu. Yufaddilu. Yunazzifu. Yunazzifu. Yusaghiru. Yusaghiru. Yurattilu. Yurattilu. Yu'ajjilu. Yu'ajjilu. Sekarang dibacanya 4 ya saja ya. Ke samping. Nasaha yunasihu fadala yufadilu. Gitu ya. Yuk. Ini mah main-main. Tapi insya Allah bermanfaat gitu ya. Yuk silakan. Nasaha yunasihu fadala yufadilu. Nasaha yunasihu fadala yufadilu. Kayaknya dua dulu ya. Jadi enggak bisa langsung nyambung nih. Yeah. Nasaha yunasihu fadala yufadilu. Sekarang yang bawahnya. Khata'a yukhati'u. Iya terus. Iya, ya, teruskan. Nazafa yunazifu. Lapanya enggak dipanjangin. Nazafa yunazifu. Intinya itu sepertinya bertanda. Ada. Iya, kalau disambung ini latihan. Ujungnya jangan dipanjangin. Ya. Pemula itu nazafa yu. Nah, itu nah penyakit itulah yang nanti di Al-Qur'an qul huwallah. Nah, itu. Ini latihan intinya untuk tidak memanjangkan bacaan. Khata ayu khati'u nazapa yu nazipu. Lagunya boleh lagu Sunda juga apa lagu Jawa. Khata ayu khati'u nazapa yu nazipu. Bawah. So'aba yu so'ibu so'gara yu so'giru. So'aba yu so'ibu so'gara yu so'giru. Kabbara yu kabbiru rattala yu rattala. Boleh seperti itu kan semuanya disambung. Kalau saya mau dua-dua, mana aja. Itu intinya harus tahu kalau menyambung segera disegerakan gitu ya. Tapi karena saya punya dua-dua gitu. Ustazah boleh caranya seperti itu. Kabbaru kabbiru rattala yurattilu. Berarti saya berhenti dulu tuh sebentar. Kabbaru kabbiru rattala yurattilu. Tapi kalau kayak Ustazah nyambung kabar yu kabiru rotala yu rotilu. Dua-duanya boleh ya. Yang bawah sekarang. Asfara yu asiru ajala yu ajilu. Asfara yu asiru ajala yu ajilu. Sekarang ke bawah saja ya. Masih di halaman 7, masih di diktat C. Nasoha khotoa. Sekarang 5 nih. 5 berarti ambil sambung terus. Sambung 3, 2 terhenti. 2 kayak tadi ya. 3 dulu baru 2. Ya. Gitu. Seperti ini. Nasoha nasoha khotoa sa'aba kabaru afaro. Susah ya. Ini latihan lah namanya juga. Yuk. Nasoha khotoa sa'aba kabaru afaro. Nasaha khata asa'aba kabaru asara. Yunasihu yukhati'u yusa'ibu yukabbiru yu'asiru. Yunasihu yukhati'u yusa'ibu yukabbiru yu'asiru. Fadbala nadhafa sawara rattala ajjala. Fadbala nadhafa sawara rattala ajjala. Yufadilu yunazifu yusawiru yurantilu yuajilu. Yufadilu yunazifu yusawiru yurantilu yuajilu. Itu adalah semua diwasol dalam bacaan disambung. Nah sekarang saja bagaimana caranya bacaan diputus, dihentikan, berarti diwakof. Pelajaran lagi Ustazah. Sekarang masih halaman 7, kembali ke samping. Jadi dua-dua Ustazah kayak gini ya. Nasoha yunasih, berarti ujungnya dihentikan kan? Yeah, yeah. Ini cara mewakofkan. Fadola yufadil. Gitu. Baik, silakan Ustazah. Nasoha yunasih, fadola yufadil. Nasoha yunasih, fadola yufadil. Khata'a yukhati, nazzafa yunazzif. Khata'a yukhati, nazzafa yunazzif. Sa'aba yusa'ib, sa'ghara yusa'ghir. Nah itu ada kalkalah mulai kan. Yusa'ib, kalkalah kubro ketemu. Sa'aba yusa'ib, sa'ghara yusa'ghir. Yusa'ghir. Kabbara yukabbir, rattala yurattil. Kabbara yukabbir, rattala yurattil. Asara yu'assir, ajjala yu'ajjil. Asara yu'assir, ajjala yu'ajjil. Sekarang dari atas ya, halaman 7 masih. Ini perlu diulang-ulang. Kenapa kok di sini di radio dicepetin? Karena nanti diulang-ulang terus ya. Nah, sekarang dari nasoha ke bawah. 3 ya. 3 enggak 3 ah. Ya 3 deh, 32 ya. 32 silakan. Nasoha qanta asab kabbara asar. Nasoha khata asab kabbara asar. Susah memang. Terus. Yunasihu yukhati'u yusa'ib yukabbiru yu'assir. Yunasihu yukhati'u. Tum kagok ya. Ini karena ini programnya tuh mendadak seperti ini Ustazah, ketemu aja alhamdulillah ini. Ya, kita Masya Allah kayu manis ini punya jasa ada acara ini. Ibu Jati ini juga yang punya pemikiran pelangi ini Masya Allah ya. Bermanfaat alhamdulillah. Ya. Yunus, Yuna tuh jadi Yunus. Ya, itu lidah tuh kadang-kadang begitu. Padahal kita sudah tahu. Kadang-kadang lidah tuh kalau lagi. Yunasihu yukhati'u yusa'ib. Susah di sini. Susah ya. Susahnya maksudnya bukan. Kalau diputus mah yunasihu yukhati'u gampang. Ini nyambungnya ini. Dari ho ke ya nih. Yunasihu yukhati'u. Yunasihu yukhat. Kalau bisa nyambung begitu berarti baca Qurannya bagus. Yunasihu yukhati uyusa'ib yukabbiru yu'athir. Kedua mah gampang. Coba saja diulangi lagi nih. Yang kolom kedua nih. Dari Yunasih halaman 7 ke bawah. Yuk. Yunasihu yukhati uyusa'ib yukabbiru yu'athir. Mesir. Ya pantas jadi ustazah juga benar ya. Saya masa-masa susah nih. Bisa aja. Aduh. You now see who you khabti who you sa'ib. You sa'ib. You kabiru you athir. Kedua mah gampang ya. Ini ketiga nih. Yunas, Yunasihu you khati u you sa'ib. Di situ susah. Yunas, ulang lagi ini. Biar diulang. Pendengar juga ngulang ini. Yunasihu, Yunasihu you khati u you sa'ib. You kabiru you athir. Ulang lagi Ustazah. Pengen. Yuk lagi. Yunas. Yunasihu you khati u you sa'ib. Yukabbiru yu'assir. Yunasihu yukhati'u yukabbiru yu'assir. Ulang-ulang 9 kali, 10, 11 kali, 1000 kali. Terus biar bisa. Sekarang fadbala ya. Fadbala nazzafa saghar ratala ajjal. Fadbala nazzafa saghar ratala ajjal. Yufadilu yunazifu yusaghir yuratilu yuajjil. Yufadilu yunazifu yusaghir yusaghir yuratilu yuajjil yuajjil. Alhamdulillah halaman 7 Ustazah. Sekarang halaman ke-8. Inilah matobi itu. Matobi itu fatah itu ada, fatah itu baris di atas, kasroh baris di bawah, domah baris di atas tapi kayak koma. Kalau fatah tain berarti fatahnya 2, kalau kasroh tain kasrohnya 2, domah tain domahnya 2. Itulah tanwin. Tanwin itu terdiri dari fatah 2, fatah tain, kasroh 2, kasroh tain, domah 2 atau domah tain. Inilah cikal bakal pelajaran hukum nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah yang halaman 14-15. Baik Ustazah, kita sekarang mengenal matobi'i. Mad apa? Matobi'i mad asli itu juga. Setiap huruf berbaris fatah dengan alif, huruf berbaris kasrah dengan ya mati, huruf berbaris domah dengan wawu mati. Mana? Kul innama ma itu. Huwa ilahun hun ila hun wa itu. Baik Ustazah dibaca ya, saya yang mengikuti ya. Kul innama huwa ilahun wahid. Kul hukum izhar, hukum lam mati. Kul innama huwa ilahu wahid. Mana ya, ke bawah? Ya, ke samping dulu ya. Ke samping. Kazzaba samud bi tagwaha. Kazzaba samud bi tag bi tagwaha. Wa aqimis salata li dhikri. Wa aqimis salata li dhikri. Fa kayfa kana 'adhabi wa nudhur. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Ibu dan bapak yang pertama adalah bedakan antara mad dan kosar. Yang panjang-panjang yang berwara itu sudah jelas. Berbaris patah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris doma dengan wau mati. Sudah jelas itu berwarna. Ustazah, sekarang dari atas ke bawah halaman 8 masih ya. Kul innama wa akimis. قل إنما هو إله واحد قل إنما هو إله واحد وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري قل اهبطوا منها جميعا قل اهبطوا منها جميعا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة كذب الثمود بطغواها masih halaman 8 paling kiri atas kiri ya kazzabat thamud bi tawaha fa kaifa kana azabi wa nuzur tendek wa nuzur wa nuzur ya fa kaifa kana azabi wa nuzur thumma la yamutu fiha wa la ثم لا يموت فيها ولا يحيا أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون نحن جميع منتصر فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Awalan yang terpenting ibu dan bapak bacanya betul dulu. Jadi yang mana yang panjang, mana yang pendek. Nanti insya Allah dua hari setelah ini dikaji nih, halaman 8 ini. Ini jadi apa, ini kenapa Ustazah ya. Jadi perlahan nanti. Besok malam kelas C kita tidak. Mungkin rekamannya tetap itu 5 menit disiapkan. Jadi malam dua hari setelah ini, malam Kamis ya. Nah, nanti kita teruskan, kita bahas ininya sebelum ke halaman 9 bacaannya. Ini jadi apa nih? Ini kenapa? Ini idhar kenapa? Ini mad wajib kenapa? Ini mad asli kenapa? Ini kenapa gitu ya, insyaallah. Karena waktunya sudah ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, untuk pendengar yang membutuhkan informasi tentang pengajian kami hari Rabu dan hari Sabtu, atau tentang diktat, atau tentang kajian-kajian, atau tentang rumah yatim, atau ingin bergabung untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran, silakan telepon kami di 7077844-nya 3 kali. 7077844-4. Tapi 1 jam setelah ini, karena fleksi dan handphonenya ketinggalan tadi terburu-buru. Atau di 0812-828-7881. 0812-828-7881. Untuk ibu dan bapak yang sudah memberikan alamat belum kami kirim, harap bersabar, sudah kami mulai kirim lewat pos, mungkin tengah menanti. Ada beberapa yang ternyata sudah lama belum sampai-sampai, silakan telepon ulang, barangkali kami lupa, karena semua pekerjaan sangat banyak sekali, printer juga tengah rusak, ngeprint, ini dan itu, mempersiapkan pembelian rumah yatim juga dan segalanya. Jadi mohon maaf, agak banyak pekerjaan untuk pekan-pekan ini. Komputer juga rusak, alhamdulillah sekarang sudah mulai beres kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari berita penting. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantah adanya rekayasa dalam penangkapan anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W. Kusuma oleh penyidik KPK. Pakistan meningkatkan upaya